رعاية فنونه في الأخذ. Memperhatikan cabang-cabang keilmuan itu dalam mengambilnya. Atau menjaga cabang-cabang keilmuan itu dalam mengambilnya. Wa taqdimul ahammi fal muhimmu. Mendahulukan yang lebih penting, baru yang terpenting, baru yang penting. Mendahulukan yang lebih penting atau yang terpenting, baru yang penting. Qala Ibnul Jauzi, qala Ibnul Jauzi rahimahullah fi Saydi Khatirihi, dalam kitab Saydir Khatirnya. Jam'ul ulumi mamduhun, mengumpulkan ilmu-ilmu itu perkara yang terpuji. Beliau menyebutkan min kulli fannin khuswa la tajahal bihi. Dari setiap cabang-cabang ilmu itu ambillah dan janganlah jahil terhadapnya. Apapun cabang-cabang keilmuan ini ambil. Jangan kita jahil. Fal hurru muttali'un 'ala al-asrar. Tapi yang bagus mendahulukan yang tampak dari yang asrar, yang tersembunyi-sembunyi, yang pelik-pelik begitu, yang rahasia-rahasia. Hurru itu bagus. Wa yakulu syekhu syuyukhina, dan berkata syekh dua-dua. Halaman 22. Wa yakulu syekhu syuyukhina Muhammad, dan berkata syekh dari syekh-syekhnya kami Muhammad ibn Mani rahimahullah fi irsyadit tulab, tulab, dalam irsyadut tulab, sebuah kitab irsyadut tulab, memberikan pengajaran terhadap para penuntut ilmu. Apa kata beliau? Wala yambagi li fadili ay yatruka ilman minal ulumin nafi'ati. Tidaklah pantas bagi seseorang yang memiliki keutamaan bahwa dia meninggalkan satu ilmu dari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Tak pantas. Apa saja pelajari, tapi tunggu. Allati tu'inu ala fahmil kitab wa sunnah, yang membantu ia ilmu itu, ala, di atas fahmi, memahami kitab dan sunnah. Itulah ilmu yang dipelajari itu. Ilmu yang membantu untuk memahami kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza kana ya'lamu min nafsi quwwatan, apabila adalah ia ya'lam. Ini terjemahan saya, enggak terjemahan apa ya? Terjemahan pondok lah begitu. Bukan terjemahan secara maknawi. Seperti apabila adalah keadaannya, begitu. Ya'lamu, dia mengetahui min nafsi, dari ilmunya. Yang belajar dalam sorab, tampaklah kenapa saya nerjemah begini. Biar tampak ini kembalinya kemana, kemana, begitu. Min nafsi, dari dirinya, kuwatan, ada kekuatan, ada kemampuan. Ala ta'allumihi, di atas mempelajarinya. Apabila dia punya kemampuan. Wala yasuhu lahu, dan tidaklah boleh baginya, ayyu'ibal ilma, bahwa dia mencela, mengaibi satu ilmu, alladhi yang ia jahaluhu, yang dia jahil terhadap ilmu itu. Tak boleh kita cela. Wa yuzriya bi'alimihi, dan dia juga merendahkan, menghinakan orang yang alimnya. Tak boleh, kita tak tahu ilmu itu, kita tak boleh mencela ilmu itu. Kita tak ada kekuatan untuk menuntut ilmu itu. Kita tidak ada kemampuan untuk mempelajari ilmu itu. Ada orang yang berilmu, Jangan cela orang berilmu tentang ilmu itu dan jangan cela ilmu itu. Baik. Fa inna hadza naqsun wa razilah. Ini adalah satu kekurangan. Maka sesungguhnya ini adalah satu kekurangan wa razilah dan satu perkara yang hina, perkara rendah. Fal 'aqilu, maka seseorang yang berakal, yang bagilahu, pantaslah bagi atau semestinya bagi dia, ayyatakallama bi ilmin, bahwa dia berkata dengan atas dasar ilmu, dengan ilmu, au yaskuta, atau dia diam bi ilmin, dengan santun. Itulah jalan hidup ini. Kita berkata dengan ilmu atau diam dengan baik. Wa illa dakhala tahta qaul al-qa'il, jika tidak niscaya masuklah di bawah, masuklah dalam perkataan orang yang berkata, atani anna sahla anna sahlan dhamma jahlan uluman laysa bi'arifuhunna sahlu, telah datang kepada sesungguhnya mencela kejahilan itu adalah perkara mudah. Ilmu-ilmu itu tidaklah mudah untuk mempelajarinya. Kemana nih? Hah? Ulumun law qaraha ma qalaha. Ilmu-ilmu itu apabila dia raih, niscaya tidaklah dia mencelanya. Walakin ar-ridha bil jahli sahlu. Tetapi rela dalam keadaan kejahilan itu adalah perkara yang mudah. Itu enggak sulitlah terjemahkannya perkata-kata. Jadi maksud syair ini, mencela kejahilan itu mudah, tapi memahami ilmu itu sulit, bukan perkara yang mudah. Tapi kalau dia mendapatkan ilmu itu, dia tak akan mencelanya. Tentulah dia suka juga terhadap ilmu itu. Tetapi ridha dalam kejahilan itu mudah. Rela dalam kejahilan itu mudah. Intaha kalam. Baik. Wa innama tanfa'u ri'ayatu fununil ilmi bi'timadi aslaini. Bi'timadi aslaini. Dan hanya sahnya bermanfaatlah poin ri'ayatu fununil ilmi ini. Menjaga cabang-cabang ilmu itu. Memperhatikan cabang-cabang ilmu itu. Dengan bersandar terhadap dua pondasi, dua landasan. Ahaduhuma, salah satu keduanya, taqdimul ahammi fal muhimmi, mendahulukan yang lebih penting baru yang penting. Ini mimma yastakiru ilaihi almutaallimu, dari perkara-perkara, dari ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh seorang penuntut ilmu, fil qiyami biwadha'ifil ubudiyyati lillah, dalam menegakkan biwadha'ifi, kewajiban-kewajiban ubudiyahnya kepada Allah, tugas-tugas ibadahnya kepada Allah. Itulah yang terlebih dahulu harus dia pelajari. Baik. itu. Jadi yang penting dulu baru yang lebih penting. Wal akhir, dan yang lain, ayyakuna qasduhu, bahwa adalah tujuannya, fi awwali talabihi, dalam awal menuntut ilmunya, tahsila, menghasilkan mukhtasarin, ringkasan-ringkasan fi kulli fannin, dalam setiap cabang ilmu itu. Nanti saya uraikan, saya baca dulu. Hatta idza istakmala anwa'ul ulumi nafi'ati, hingga apabila telah sempurnalah berbagai macam ilmu-ilmu yang bermanfaat itu, nazara ila ma waqafa qad'uhu minha, barulah boleh dia melihat kepada apa yang sesuai dengan tabi'atnya dari ilmu itu. Wa anisa min nafsi qudratan alaihi, dan dia memperhatikan dari dirinya kemampuan di atasnya. Fatabahhara fihi, maka bolehlah dia mendalami dalam perkara ilmu itu. Sawa'un kana fannan wahidan am aktsar, bersamaan adalah ia satu cabang ilmu saja atau lebih banyak. Saya lanjutkan dulu. Ini saya uraikan nanti. Wa min tayyari sya'ri syanaqitati qawlu ahadihim, dan di antara ketinggian syairnya suku kaum orang-orang Syinkit. Ana asyanaqita, orang-orang Syinkit, adalah perkataan salah seorang dari mereka. Wa in turid tahsila fannin tanimhu. Jika engkau menginginkan menghasilkan cabang ilmu, maka satu cabang ilmu, maka sempurnakan satu cabang itu dahulu. Wa an siwahu qablan tihaimah, dan selain dari ilmu itu, sebelum selesai ilmu yang tadi, tinggalkan saja. Wa fi taradufil ulumil manhuja. Maka, dan di dalam menumpang tindikan ilmu-ilmu itu, terdapat larangannya. Inna taw amanif is istabaqa layyakhruja. Sesungguhnya dua janin, dua bayi yang berlomba-lomba ingin keluar dari perut ibunya, layyakhruja, niscaya dia tidak akan pernah bisa keluar keduanya. Satu-satu dulu baru bisa keluar. Nah, ini luar biasa syair. Syair ini luar biasa. Hebat nih syair. Awalnya syair ini bingung saya apa memahami syair ini. Ya, maksudnya. Saya tanya juga kepada salah seorang ustaz, ya. Bingung juga dia melihat syair ini. Nah, tapi saya sudah bertanya kepada guru saya, nama beliau Ustaz Habibi Ihsan Al-Martafuri, beliau dari Kalimantan, beliau luar biasa dalam menerjemah kitab-kitab ini. Masya Allah, luar biasa. Nah, iya, itulah dia. Luar biasa. Naam. Barakallahu fiik. Baik. Begitulah. Kita lanjutkan dulu. Wa man 'arafa min nafsi qudratan 'alal jam'i jama'a wa kana haluhu istithna'an min al-umum. Ini tidak syair lagi. Perkataan teh. Ini lagi. Dan barang siapa yang mengetahui dari dirinya ada kemampuan untuk di atas menggabungkan seluruh ilmu, niscaya bolehlah dia gabungkan. Wa kanat haluhu, dan adalah keadaannya itu pengecualian dari keumuman manusia. Baik. Ini perlu uraian. Sebetulnya yang saya inginkan dari belajar kitab ini, bagaimana belajar ini. Itu yang saya inginkan di dalam membaca kitab ini. Bagaimana kita belajar ini. Ya. Luar biasa hasilnya kalau kita bertahap-tahap. Kalau kita mengikuti metode para ulama itu luar biasa. Dalam kitab ini, Syekh ini sebutkan, perhatikanlah dalam mengambil ilmu itu. Bagaimana cara kita menghasilkan ilmu itu. Perhatikanlah bagaimana cara mengambil ilmu itu. Semua ilmu ambil. Semua ilmu jangan jahil. Kalau ada ilmu yang belum kita tahu, jangan cela. Jangan hina orang yang sudah tahu ilmu itu. Sebab menghina itu mudah. Kalau kita dapat ilmu itu, tentu kita suka pula. Tapi rela dalam kejahilan itu mudah. Dan untuk memperhatikan ini ada dua cara pasti. Yang pertama, mendahulukan yang lebih penting dari yang penting-penting dahulu. Dahulukan dulu tentang cara ibadat kita, tata cara salat kita, dan lain-lainnya. Jangan sibuk-sibuk dengan yang lain dahulu. Dah betul tak salat kita, tauhid kita, puasa kita, bagaimana dengan hukum-hukum munakahat yang sudah kita tahu, hubungan dengan suami istri, sudahkah kita pahami? Talak. Talak ini kalau begini ucapan kita jatuhkah talak kita, sudahkah kita pahami? Nah, ini yang penting-penting. Maka kalau buat, ini masukan juga. Ini kalau buat daurah, ini saya anjurkan daurah-daurahnya, daurah bertahap. Kalau bisa kajian umum tu bukan kajian umum yang membahas ini. Membahas fardu ain. Di Malaysia itu kemarin. Karena saya kan di sana itu studi banding lah. Melihat apa kelebihan yang ada untuk kita ambil manfaatnya begitu. Ada kitab mereka buat namanya kitab fardu ain. Wah, itu hebatlah. itu terjemah kitab-kitab mereka, kitab fardu ain. Ini kitab-kitab yang wajib begitu. Itu terbiasa juga kita seperti ini juga. Tapi saya judul itu menarik saya. Kita judul fardu ain begitu. Ibaratnya wajib kita pelajari begitu. Nah, aduh ya. Jadi kalau bisa umpamanya buat daurah misalkan. Kita daurah ini daurah apa dulu? Apa yang wajib? Kira-kira daurah kita daurah tauhid dulu. Tauhid ini kita tauhid ada tiga. Ini tauhid seluk-beluknya selesai tidak dalam satu kali pertemuan. Itu daurah. Kemudian kita umpamanya solat lagi. Dah selesai tidak daurah solat. Ini kalau orang yayasan. Mesti seksi dakwah dan pendidikan ini mesti merancang ini. Ini untuk umum. Ini untuk khusus. Ini. Ustaz-ustaz yang mempunyai keilmuannya begini. Letakkan pada posisi yang pas masing-masing. Setelah itu. Daurah taharah. Ada pernah tak kita buat daurah taharah? Begitu. Kalau kajian mungkin umum ya udah juga lah. Ini kalau pengen rancang ini sekedar satu contoh saja gitu. Tidak mesti begitu. Umpamanya daurah kitab daurah sifat salat gitu. Daurah puasa, sifat saum Nabi, daurah zakat. Jadi dia bertahap. Zakat, sudahlah kita. Ini zakat-zakat perlu dikerahkan. Bagaimana ilmunya? Daurah haji. Ini perlu. Cari ustaz-ustaz yang mumpuni keilmuannya. Kemudian daurah mungkin tentang perkara-perkara yang lain. Munakahat. Ini penting. Penting. Perlu buat ustaz ustaz senior banyak lagi ustaz kita yang bisa. Baik. Ini penting. Mendahulukan perkara yang menegakkan ubudiyah kita kepada Allah. Ini yang paling penting ya. Yang kedua, kata saya ini pelajari kitab matan-matan yang ringkas-ringkas dahulu. Saya rekomendasi antum untuk dengar-dengar kajian Ustaz Nazul Qarnain. Beliau menurut saya luar biasa. Antum jangan terlalu sibuk lah. Bingung perhatikan bagaimana perbedaan pendapat di kalangan asatidzah kita itu. Jangan bingung-bingung. Beliau saya melihat Ustaz Nazul Qarnain ini luar biasa. Memang salah seorang ustaz bercerita sama saya, Allahu a'lam, muridnya salah seorang ustaz Yaruni, ustaz kita Yaman juga. Yang telah diakui sebagai syekh dari sana. Allahu a'lam kebenaran ini enggak tahu saya gitu. Ada tiga orang katanya. apakah dia hulu? Allahu a'lam enggak tahu saya. Al-Ustaz Abu Turab di Bengkulu. Ini ahli hadis nih. Kalau belajar di sana itu luar biasa. S1 tamat peringatan duduk belajar lagi sana. Okey baru itu. Saya nak ngirim santri sana. Sekian bulan ya. Atau sekian waktu. Tapi rencana saya nak ke sana dulu. Mudah-mudahan saya ada rezeki. Nanti. Kemudian Ustaz Khaliful Hadi. Di Yogyakarta. Ini kan ke Bukit Tinggi beliau. InsyaAllah saya akan kirim santri saya. Beberapa hari ini sana. InsyaAllah saya akan kirim. Ada rezeki nanti ada ongkos. Ada donaturnya insyaAllah. Kemudian ini ahli fikih ni kata beliau. Kemudian Ustaz Zulkarnain. Saya banyak ambil faedah dari beliau. Ustaz Zulkarnain ini tak beliau sebut ahli apa. Tapi menurut saya ahli semuanya begitu. Beliau di Makassar. Kabar-baratnya kalau dah di Madinah lah kira-kira dah ini dah letingan-letingan doktor lah ini. Itu dia. Begitulah. Karena ada doktor itu kan dah syekh. Baik. Semuanya ahli dia. Sazal Karnain. Kalau begitu ya nak. Sohilah. Cuman yang jelas saya lihat beliau semua semuanya ahli. Luar biasa. Naam. Apa yang ingin saya ceritakan dari beliau? Daurah beliau ini kita harus belajar. Untuk coba lihat. Fikih. Dia ada daurah fikih nasionalnya. Kitab-kitab yang sudah dia bahas apa? Coba. Durarul Bahiyah. Fi Masailil Fikih. Itu daurah kitab itu. Yang beliau bilang daurah-daurah fikih itu. Kadang 10 hari. Kadang 9 hari. Kadang 11 hari. Itu luar biasa. 2 hari saja itu sudah pertemuan yang ke-12. Itu. Beliau luar biasa. Di pondok beliau itu. Selesai. Jadi mengkaji kitab fikih itu dari A sampai Z ibaratnya. Dari kitab waroh sampai kitab jinayat. Selesai. Itu luar biasa. Jarang-jarang di majelis-majelis yang lain selain dari beliau. Ah, fikih. Yang lain, umdatul fikih. Itu luar biasa. Selesai. Minhajus salihin. Selesai. Wah, luar biasa. Nah, itu perlu kita ambil-ambil faedah dari begitu. Jangan sibuk dengan perbedaan pendapat yang banyak itu. Ambil ilmu, ilmu, ilmu, ilmu. Dan beliau juga nasihatkan begitu. Saya melihat begitu. Nah, baik. Nah, ini penting galakkan. Daurah kitab tauhid begitu. Sudah Selasa selesai. Di sini daurah saja. Kemudian daurah akidatus salaf ashabul hadis selesai. Wah, begitu. Ini penting ya. Jadi matan-matan ringkas dahulu pelajari. Pelajari begini. Baik. Misalkan begini. Tapi memang mulailah dari beberapa orang. Mulailah dari beberapa orang. Umpamanya buat daurah. Saya kalau tinggal Pekanbaru semua gagas ini. Atau di kota lah semua gagas ini. Kalau di sana masih santri-santri lah. Tapi insya Allah ini dalam bulan ini insya Allah akan ada daurah kitab Arba'in An-Nawawiyah. Insya Allah. Jadi ikhwah fillah barakallahu fikum. Kalau dibuat begini daurahnya bagus. Kitab ringkasan-ringkasan. Ngajinya saya pun kadang-kadang dah salah. Tidak terlalu panjang-panjang. Ringkas, ini begini maksudnya, ini begini maksudnya, ini begini dah. Wallah karim. Sehingga tahu. Ikhwah fillah barakallahu fikum. Baru setelah itu lanjut, lanjut. Dan syair ini luar biasa. Jangan tumpang tindihkan ilmu. Kalau pengen mempelajari ilmu, sempurnakan yang satu dulu baru masuk yang lain. Sebab dalam menumpang tindihkan ilmu itu terdapat larangan. Dia buat contohnya, sekiranya janin yang ada dalam perut maknya, perut ibunya pengen keluar langsung keduanya, kembar, lan yakhuja, taklah akan pernah bisa keluar. Tak bisa keluar. Nah, baik. Tapi ada pengecualian. Kalau mampu kita rasanya untuk menggabungkan itu semuanya seperti semobil belajar S1 dia itu dua semester dua jurusan pagi kuliah tadi sore kuliah fikih itu dasar itu. Nah itu semobil pula itu. Nah, bolehlah kalau begitu. Tapi ini nadir. Jarang-jarang sangat. Nah, jadi sempurnakan dulu satu-satu. Satu-satu ini dulu. Dari dasar. Ditata keilmuan kita. Kalau tidak ditata keilmuan kita. Begini-begini. Saya pengen ambil contoh saja. Anak-anak pondok itu. Kadang setahun aja dia belajar pondok. Tapi yang sudah remaja. Ya, yang sudah tamat SMA lah. Sekitar usia-usia gitu. Itu setahun kalau betul-betul bagus. Itu udah bisa jadi ustadz itu. Kenapa kurikulumnya dirancang? Bertahap, bertahap, bertahap begitu. Timbul pertanyaan kita kok dalam ada ngaji kok gak jadi ustadz kita? Ini dia masalahnya. Kita ini gak tertata. Caplok sikit sini, caplok sana sikit. Nah, ini tempel-tempel gitu aja kita. Ini dia masalahnya. Nah, ini sangat penting ini. Ini saya untuk umam kini. Alhamdulillah sekarang kayaknya Ustaz kita di RG mulai mengarah sana. Lihat Ustaz Madudi sekarang udah buat daurah usulul salafa. Kajian usulul salafa. Kajian kitab. Itu di RG udah tertata bagus saya lihat sekarang. Nah itu perlu belajar lah dia dari sana. Nah, bagaimana kajian-kajian itu. Bagaimana. Ini galak kan. Nah, baik. Ini penting sekali ya. Seperti kami di pondok di sana. Saya ingin menata kurikulum pondok sana, maka saya sebut saya tak mau copy paste dari pondok manapun. Tak mau. Saya mau copy paste bukan dari satu saya, dari semua pondok-pondok yang punya kelebihan. Itu yang saya mau, gitu. Ah, ini kelebihannya, ini kelebihannya. Nanti di pondok kita di sana itu untuk 6 tahun awal yang dari taman SD ya. 6 tahun awal itu fokusnya Al-Qur'an. Kemudian bahasa Arab dan ilmu-ilmu adat. Itu dia. Kemudian fikih. Jadi fikihnya biar tak banyak menghafal dalil dulu. kitab matan-matan. Nah itu. Biar fokus menghafal Quran dulu. 6 tahun itu target saya yang bagus-bagus itu. Itu 6 dah 30 juz itu. Alhamdulillah anak Pak Aman ini saya landak hilaf saya dah 4 juz setengah. Lama di sana. Nah itu. Cuman untuk Al-Quran ini memang harus fokus gitu. Nah ini saya sering-sering sibuk-sibuk. Kadang-kadang untuk merojaah ini sulit. Tapi yang dah dihafal sekitar itulah. Nah. Jadi selama 6 tahun itu kita targetkan hafal. Nanti selesai 6 tahun nih, ini yang saya sebut ini mungkin saya motivasi antum ini. Nah, saya sebut ini, 6 tahun berikutnya saya mau buat, makanya kita buat nama markis ini, Markis Darul Quran Was Sunnah. Quran dulu, baru yang sunnah. Kita ambil satu kurikulum mulazamah kutubus sittah. Asal kurikulum ini di India. Antum jangan sangka kalau di India itu yang ada cuma yang terkenal-kenal pergi hurut-hurut aja. Tidak. Baik, sekarang coba saya ingin hantarkan pikiran kita sana dulu. Siapa penulis kitab sejarah yang paling dapat juara satu sedunia itu? Saya? Safiur Rahman? Orang mana? Al-Mubarak. Orang India? Mantan rektor, mantan dekan Fakultas Hadis Universitas Al-Madinah siapa? Syekh Abdul Rahman Al-Azami. Dia orang India. Itu yang Ustaz An dekat sama beliau, An Chandra. Tapi ada murid beliau sebetulnya yang jauh lebih dekat, yang jauh sebelumnya sudah dekat dengan beliau, Dr. Dasman. Nah, itu murid beliau itu. Orang India. Wah, itu luar biasa. Dr. Zakir Naik. Pernah ada fotonya sama beliau ini. Nah, orang mana Zakir Naik ini? Wah, begitu. Siapa pengarang kitab? Siapa orang mana penulis kitab Tuhfatul Ahwazi? Orang India. Orang mana penulis kitab Aunul Ma'bud? Orang India. Ha, makanya tuh sekarang ini yang mau saya terobos di sana begitu. Ya, yang sudah ke Madinah, ustaz-ustaz kita dah banyak, alhamdulillah. Yang dah ke Yaman dah banyak. Ini target saya begitu. Sekarang yang lain yang belum digarap orang itu nak yang mau kita garap gitu. Wah, sekarang yang dari India belum. Yang dari India tuh cuma yang kita kenal-kenal huruf-huruf lah. Nah, kita cari para ulama salaf yang ada di India itu. Luar biasa keilmuan di sana. Itu saya targetkan. Tapi kalau ada dapat ijazah, ya saya anjurkan juga lah ke Madinah. Kena umroh dan lain Mekah. Bisa umroh dan fadilah untuk kota Masjid Nabawi dan Masjid Haram itu luar biasa. Tapi kita kan enggak punya ijazah. Makanya santri kita mungkin ke arah sana saya arahkan. Itu luar biasa. Antum sampai-sampai ada salah seorang ustaz alumni sana cerita ya begitu. Ini kajian yang mereka buat di India itu di Madinah sendiri pun belum ada. Kecuali hanya beberapa orang saya yang dibuat majelis khususnya. Di sana tuh kalau ngaji kutubus kita sampai tamat. Oh, itu luar biasa. Sampai tamat, bayangkan itu. Tradisi keilmuan yang ada di sana. Tapi ada kekurangannya. Jangan kekurangannya diambil. Jadi kelebihan yang di sini ambil. Jadi rencana nanti setelah 6 tahun anak-anak ini, makanya mulai sekarang saya siapkan perangkat-perangkat itu. Termasuk buat gratis itu, yang tidak ditetapkan biaya itu termasuk inspirasi di sana juga. Negeri miskin India kok bisa menggratiskan anak-anak bisa sekolah? Itu hebat itu. Masa kita riau di buah minyak di atas minyak, buah minyak bumi di atas minyak sawit. Kok tidak bisa menggratiskan anak-anak? Ini perlupan pikiran kita. Jadi setelah 6 tahun ini nanti kutubus sittah. Rencana saya buat dalam 6 tahun nanti. Jadi kalau tidak ada rezeki anak-anak ini pergi belajar keluar. Sinilah. Sinilah. Artinya sekarang begini. Kalau dahulu agama itu asalnya di Madinah. Kok bisa hebat orang-orang India? Itu perlu dibelajar itu. Kok bisa hebat orang-orang Yaman? Orang Indonesia dah hebat juga sebetulnya dulu. Cuma sebaya, sayang. sekarang ini kok memang kalau tentang mengejar keutamaan dan para ulama, iyalah ke sana. Tapi kenapa tidak ingin kita hadirkan keutamaan, keinginkan kelebihan-kelebihan itu, rancangan-rancangan besar itu di tempat kita pula. Nah, ini yang ingin saya terobos. Tapi butuh bimbinganlah, butuh pemikiran besar untuk perkara ini. Bukan berarti mesti saya yang ngajar, tidak. Nah, saya ke Malaysia itu juga cari-cari ring itu. Kalau bisa kita datangkan si ini kurikulumnya. Yang rancang kurikulum baru saya. Gitu. Itu yang ingin kita. Jadi, Quran tahap pertama, hadis di tahap berikutnya. Itu bertahap. Mengaji kita hadis ini, itu ada 6 tahapan. Sunan At-Tirmidzi, kenapa Sunan At-Tirmidzi? Ini ada rahasianya. Kelipat kain lah nih. Kalau pengen lalam lagi. Atau besok konsep ini, sekarang belum tertuang. Baru ada di sini. Sering ceritakan di sana baru. Setelah itu Sunan Abu Daud. Setelah itu Sahih Bukhari. Setelah itu Sahih Muslim. Setelah itu Sunan An-Nasai. Setelah itu Sunan Ibnu Majah. Ini kenapa Sunan At-Tirmidzi? Kenapa Sunan Abu Daud dulu? Itu ada tahapan-tahapan keilmuan nanti. InsyaAllah. Baik. Ikhwan fillah barakallahu fikum. Lanjut. Al-Ma'qidu kemana ni? Tujuh lagi ya? Baik. Al-Ma'qidu Sabi'ah. Poin yang ke tujuh. Al-Mubadaratu ila tahsili. Bersegera untuk menghasilkan ilmu itu. Waktina musinis siba wa syabab. Dan memperhatikan usia muda, usia anak-anak dan usia muda. Mempergunakan usia anak-anak dan usia muda. Kalau kita ada anak-anak lagi, berarti anak kita lah. Beri nasihat. Qala Ahmad. Berkata Imam Ahmad. Rahimahullah. Masyabbahtu syababa illa disyai'in kana fikum mifasakata. Tidaklah aku memperumpamakan. Memisalkan masa muda itu. Melainkan dengan sesuatu yang ada di dalam lengan baju. Lalu dia jatuh begitu. Sebentar saja. Wal ilmu fi sinni syababi asra'a ila nafs. Dan menuntut ilmu dari usia muda itu segera masuknya ke dalam diri. Wa aqwa ta'allukan walusuqan. Dan kuat lekat dan lengketnya. Wa qala Hasanul Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, al ilmu fi sigari kan naqshi fil hajari. Menuntut ilmu di masa kecil bagaikan mengukir di atas batu. Faquwwatu baqa'il ilmi fi shighar, maka kekuatan kekalnya ilmu, tetapnya ilmu itu dari usia muda. Maka kekuatan menuntut, kekuatan tetapnya ilmu di masa kecil itu kaquwwati baqa'in nakshil hajar, seperti kekuatan tetapnya ukiran di batu. Faman yu'tanama syababahu nala irbahu. Barang siapa yang menggunakan, memperhatikan masa mudanya, niscaya dia mencapai maksudnya, tujuannya. Wahamida inda masyibihi surah. Dan terpujilah ketika usia tua perjalanannya. Wala yatawahhamu mimma sabaqa anna al-kabira la yata'allamu. Dan tidaklah dipahami dari perkara yang telah berlalu ini, sesungguhnya usia tua tidaklah menuntut ilmu. La yata'allamu. Tak begitu. Usia tua berarti tidak menuntut ilmu lagi. Tak. Bal ha'ulai ashabi. Rasulullah SAW ta'allamu kibaran. Bahkan para sahabat-sahabat Nabi, sahabat Rasulullah SAW, mereka belajar ketika usia tua. Zakarahu al-Bukhari fi kitab al-ilmi min sahihi. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab ilmu dalam sahihnya. Wa innama ya'suru at-ta'allumu fil kibari. Dan hanya sangat sulit menuntut ilmu di usia tua. kama bayyana al-Mawardi fi adab ad-dunya wad-din, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Adabud Dunya Wad-Din. Apa sebabnya? Likasratis syawaghili, karena banyaknya kesibukan. Wa ghalabatil qawati'i, dan banyak penghalang yang banyaknya penghalang yang merintang. Banyaknya rintangan, sulitnya rintangan ya. Wa takatsuril alaiki, dan banyaknya penghalang-penghalang. Faman qadira ala daf'iha, maka barang siapa yang mampu untuk menghilangkannya, an-nafsi dari dirinya, adrakal ilma, niscaya dia akan mendapatkan ilmu. Wah, itu dia ternyata. Kalau udah tua tuh banyak dipikirkan. Makan anak istri lagi, ini lagi. Maka masa muda tuh masa yang elok, masa yang bagus. Tapi para sahabat mereka bisa belajar di usia tua. Berarti mereka dapat ilmu disebabkan mereka menghilangkan penghalang-penghalang, rintangan-rintangan itu dalam diri mereka. Lalu kalau begitu, adrakal ilma, niscaya dapat ilmu. Itulah. Berarti kalau nak dapat ilmu, sediakan waktu kita untuk menuntut ilmu. Cuman kita ni sayang. Kita ni begini. Memang cuma kita mencari waktu-waktu luang saja untuk menuntut ilmu. Nah, itu dia. Itu tidak meluangkan waktu untuk menuntut ilmu. Begini. Kalau kita baca riwayat sirah, silakan antum baca. Para sahabat itu belajarnya kapan? Pagi, malam, sore, tengah malam, kapan? Coba. Hah? Hah? Indak yang setiap waktu itu iya juga tuh. Cuman maksudnya yang lebih diutamakan mereka belajar dengan Rasulullah dan Rasulullah mengajar mereka kapan? Hah? Rasul tengah malam ibadah salat pagi. Allah karim. Berarti kalau begitu, saya sering sebut meneladani Rasul bukan hanya dalam akidah saja, tapi hendaklah meneladani Rasul dalam kesehariannya. Karena meneladani Rasul dalam kesehariannya adalah pilar kejayaan umat. Maka begini. Kalau kita ngaji ya palinglah sore, malam. Jadi sisa-sisa pekerjaan kita lah kita lagi belajar. Tidak juga mau lagi. Selayaknya kita sediakan hari-hari kita dari pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita jadwalkan itu untuk mempelajari agama Allah. Umpamanya, kita bekerja hari 7 hari ya. 7 hari 8 hari? 7. Kita sediakan pekerjaan kita, kebutuhan saya bekerja 3 hari. Kebutuhan saya bekerja 7 hari. 3 hari, 5 hari. 2 hari untuk din. Ini penting. Sehingga dengan demikian adalah pola hidup kita yang mencontoh Rasulullah. Kalau tidak begitu, kalau malam belajar, antum bayangkan. Allah itu sudah memenek hidup kita ini melalui keseharian Nabi. Bangun cepat, sepertiga malam, beraktivitas. Setelah salat subuh, bercengkrama mereka dengan Rasul. Kemudian balik ke rumah lagi menengok istri, menengok anak. Kemudian datang lagi ke majlis Rasul mereka. Rasul pun kembali ke masjid setelah melihat istrinya. Kemudian di waktu siang mereka qailulah, tidur siang. Itu. Setelah salat zuhur kadang ada majlis, kadang tidak, mereka istirahat. Kadang ada majlis, kadang ada tidak setelah zuhur. Setelah asar mereka berkunjung ke rumah-rumah saudara-saudaranya, ikhwah-ikhwah. Setelah salat maghrib, Rasulullah kadang memberikan nasihat sama istrinya. Setelah salat isya mereka tidur. Kalau kita tidak, kalau mereka para sahabat giliran memang Allah siapkan kita untuk menerima ilmu, mereka bangun. Kalau kita tidak, giliran waktu bangun kita belum bangun, giliran waktu sudah pengen istirahat otak kita, kita baru belajar, kita baru yang cari yang lain-lain. Itulah kita. Sehingga dia masuknya begini, gitu, keluar lagi. Ah, ini yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita renung-renungi. Tapi memang yang salah kami lah Ustaz-Ustaz. Tapi Ustaz-Ustaz ini tidak bisa memenek ya begitu. Ha. Saya pernah mendengarkan rekaman, pernah mendengarkan di Roja itu dulu Abu Faris Al-Qiyanji itu menyampaikan pentingnya tidur siang sebelum sholat zuhur itu. Kalau bisa, kalau kita punya sekolah, kata beliau, buatlah tidur tuh. Kalau bisa kita itu katanya, sebelum sholat zuhur katanya. Ah, itu luar biasa. Ucapan beliau. Beliau sampaikan sisi kesehatannya begini, begini, begini. Allahu Akbar. Nah inilah. Maksud saya, kita sediakanlah waktu kita. Bukan hanya dari sisa-sisa capek kita saja. Kita sediakan waktu kita. Saya dalam sebulan, saya bekerja begini. Ini kebutuhan saya. Sudah oke? Ada satu hal, Pak. Yang saya wallahi demi Allah. Karena sebelumnya saya kan bukan terlahir dari seorang yang terpelajar di atas manhaj salaf begitu. Sehingga ilmu tidak ada. Ada yang saya paling saya tidak tahu dan saya merasa berdosa sekali. Kata Ustaz Yazid. Kemarin istri saya yang pertama kali jumpai itu. Nukilan Ustaz Yazid itu. Yang wajib adalah pergi haji dahulu. Belum membuat jumlah. Allah Akbar. Kumpul-kumpulkanlah uang untuk menabung pergi haji. Sebab haji wajib sementara buat rumah tidak wajib. Biarlah mengontrak saja asal pergi haji. Allah Akbar. Itu luar biasa. Akhirnya saya renungi. Tidak bisa kita bantah apa yang sampaikan Ustaz Yazid itu. Allah Akbar. Tamu. Itu luar biasa. Wah. Baik. Nah, yang dah mau buat rumah pertimbangkan lah gitu. Yang dah terlanjur rumah banyak lah istighfar seperti saya ni. Nah gitu. Nah, baik. Allah Akbar. Inilah kita memang. Kita memang butuh bimbingan-bimbingan para ulama. Begitu. Baik. Saya ada survei. Masalah tidur-tidur di pondok-pondok pun jarang saya jumpai tidurnya sebelum salat zuhur. Jarang. Tak tahu saya entah kenapa begitu. Tak tahu saya entah kenapa. Nah, gitu. Cuman yang jelas, kalau dulu saya merasakan, ia tidak terlalu diperhatikan sunnah-sunnah begini. Ya, nah, inilah kembali kita ke kitab ini. Penghalang-penghalang dalam diri kita ini hilang. Kalau ingin kita untuk ilmu ini, ilmu ini tidak ada jalan lain selain ini adalah jalan kemuliaan. Wallahi demi Allah. Tapi semangat ilmu kita harus dibimbing. Jangan semangat kita semangat daurah. Ini penting. Saya sebut semangat daurah. Semangat daurah itu sama seperti anak ikan di sungai. Kalau musim-musim banyak. Datang dia anak sungai ini. Ikan-ikan ini. Ikan mudik kata orang. Jadi ikan ini mudik dia. Banyak berton-ton orang dapat. Nah itu. Tapi giliran hilang. Hilang. Dipancing tak mau. Dijaring tak mau. Banyak tak mau. Itu namanya semangat anak ikan hilir. Anak ikan mudik itu. Itulah semangat daurah ni. Gilir daurah. Banyak yang hadir. Giliran tak ada daurah. Tak muncul-muncul lagi. Yang hadir 5 orang. 4 orang. Ini namanya semangat daurah. Semangat anak ikan mudik. Inilah yang penting ni. Jadi jangan sampai semangat kita semangat anak ikan mudik gitu. Ini penting sekali. Ini perlu kita galakkan kajian-kajian kitab begini. Nah, ya. Nggak. Bukan hanya angat-angat tai ayam, Pak. Maksud saya begini. Kalau orangnya banyak ya sama-sama. Kalau dikit-dikit enggak, di bertahap. Bertahap, gitu. Pak, begini. Kemarin di Malaysia itu saya jumpa satu pondok. Karena saya lihat memang. Saya habiskan waktu saya, sepekan saya di sana. Memang saya habiskan waktu saya. Kekurangan hari saya rupanya. Saya kira ada cukup kemarin itu sepekan. Kekurangan hari saya. Nah, ada satu tempat Pak dari sana. Itu 40 hari daurah Al-Quran selesai dari Alif Lam Mim sampai An-Nas. Bayangkan itu. Itu luar biasa. Nah, ini insyaAllah Jeffren sama teman-temannya. 3 orang insyaAllah akan kirim saya kirim Sa'ban ini. Karena daurahnya Sya'ban sampai akhir 25 Ramadan. Nah, dari 15 Sya'ban sampai 25 Ramadan. InsyaAllah akan saya kirim. 3 orang. Nah, biarlah saya tinggal. Hah? Oh, banyak itu. Bukan, cuman yang bermanhaj salaf itu lihat-lihatlah. Ah gitu. Kena nah, itu yang saya sebut. Dakwah kita ni bukan dakwah sunnah saja tapi dakwah manhaj. Nah itu. Jadi yang betul-betul bermanhaj salaf saya tanya teman-teman sana ya bisa dihitung lah. Ah gitu. Cuman kalau kita mesti banding untuk sekolah ni perlu lihat-lihat gitu. Yang mana? Cuma ada CC di sana kadang ada datang dari Yaman, kadang dari Madinah. Itu hebat juga tuh. Oh, ini yang dia. Dan mereka, daurah mereka luar biasa. Pengkajian kitab untuk di Malaysia itu sudah tingkat tinggi mereka. Tinggi-tinggi, luar biasa. Nah, kita Indonesia ini memang sudah banyak dan menyebar. Tapi mungkin masih umum-umum. Nah, ini perlu kita tingkatkan. Gitu. Perlu kita tingkatkan. Kalau 5 orang jadi paham, itu luar biasa. Begini. Dilipat kain itu contohnya. Itu ihwada lumayan juga lah. Tapi yang siap kapan saya suruh untuk kegiatan-kegiatan dakwah ini cuma baru 3 orang. Itu dia. 3 orang ini barulah kader saya di sana. Nah, itulah yang ngajar, yang bantu-bantu saya di sana. Itulah. Yang ini ada. Kadang-kadang saya suruh ini. Nah, makanya ini rencana akan saya buat satu musyawarah besar. Musyawarahnya paling tidak setengah hari. Wah, tidak tanggung-tanggung seorang. Namanya merancang dakwah sunnah di bumi kampar kiri. Ini perlu belajar seperti apa. Semangat itu perlu dirancang. Programnya apa. Nah, buat kajian di sini layak anda? Buat kajian di sini layak anda? Saya kemukakan ide saya ini. Ada ihwa yang memberikan masukan, ada ihwa yang bantah, kita selesaikan. Itu musyawarah. Kalau di sini layak nak. Ini namanya musyawarah merancang dakwah sunnah di bumi kapan kini. Nah itu. Nah, itu penting sekali. Ibadah tahapan-tahapannya. Jauh-jauh kali saya. Kita lanjut dulu. Mana dia ni? Dah habis yang ketujuh ya, ke-8 lagi. Al-Ma'kidu Thamin. Poin yang ke-8. Luzumut ta'anni fitalabihi wa tarkil ajalah. Poin yang ke-8. Melazimi, mestilah, ta'anni itu santai. Atau tidak tergesa-gesa. Apa bahasanya? Terjemahnya apa lagi? Ta'anni itu santai lah. Atau perlahan-lahan. Nah ini, perlahan-lahan. Dalam menuntut ilmu, ya, betul. Dan meninggalkan sikap ketergesaan. Tergesa-gesa dalam menuntut ilmu ini bahaya. Dengan cepat-cepat jadi, bahaya. Nah, gitu. Tapi kalau dalam jangka sekian jadi tahap apa, itu boleh bisa juga. Jadinya jadi apa? Nah, gitu. Inna tahsilal ilmi la yakunu jumlatan wahidatan. Sesungguhnya menghasilkan ilmu, itu tidaklah bisa langsung sekaligus. Itu terjemahnya. Dengan jumlah yang sekali, sekaligus lah. Idil qalbu yat'afu an dzalika, karena hati lemah dari perkara itu. Lemah hati kita ni, Pak. Tak bisa. Wa inna lil ilmi fihi siqalan ka siqalil hajari fi yadi hamilihi. Sesungguhnya bagi ilmu itu adalah berat seperti beratnya batu di tangan orang yang membawanya. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala, inna sanulki alaika qawlan sakila. Sungguhnya kami akan memberikan kepadamu ucapan yang berat. Al-Quran. Al-Muzammil. Ay Al-Quran. Wa idha kana hadhal wasul Qur'ani al-muyassar. Dan apabila adalah keadaan sifat Al-Quran ini mudah. Kama qala ta'ala. Wa laqad yassarna Al-Qur'ana lidzikri. Dan sungguh, demi sungguh kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari. Sama dhannu bi ghairihi min al-ulum, maka bagaimana kiranya dengan selain ilmu Al-Quran dari ilmu-ilmu yang lain? Maksudnya begini, Pak. Al-Quran saja yang mudah Allah sebut untuk dipelajari, tapi Allah sebut inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila, sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu perkataan yang berat. Dia mudah untuk diingat, mudah untuk dipelajari, tapi Allah sebut berat. Bagaimana dengan ilmu yang lain? Ilmu yang lain itu sulit untuk dipelajari. Bagaimana tak lebih berat lagi? Nah, ini maksudnya. Ha. Lalu waqa'a tanzilul Qur'ani riayatan li hadzal amr munajjaman mufarraqa. Dan sungguh telah terjadilah penurunan Al-Quran itu untuk memelihara perkara ini, itu secara beransur dan terpisah-pisah. Bi'atimaril hawadithi wa nawazili. Dengan memperhatikan kejadian dan perkara yang terjadi dan hawadith dan nawazil ini. Nawazil ini sebab, hawadith ini kejadian-kejadian, nawazil ini sebab-sebabnya. Kita terjemahkan dengan memperhatikan keadaan dan keadaan yang berlaku, gitu terjemahkan begitu saja. Dengan memperhatikan keadaan yang terjadi. Qala Allah Ta'ala wa qala alladziina kafaru, dan telah berkatalah sekalian orang-orang yang kafir mereka, laula nuzila 'alaihi al-qur'anu jumlatan wahidah, kenapa tidak diturunkan Al-Qur'an itu secara sekaligus? Kadzalika nusabbita bihi fu'adaka, yang demikian itu untuk menetapkan Al-Quran itu di hatimu. Warattalnahu tartila, dan kami tartilkan Al-Quran itu dengan tartil. Kami bacakan Al-Quran itu dengan tartil. Al-Quran saja yang mudah untuk dipelajari, itu bertahap-tahap juga. Bertahap-tahap Al-Quran ini disampaikan. Terpisah-pisah melihat keadaan-keadaannya. Wahadhi ayatun. Wahadhi ayatun. Dan ini adalah ayat hujjatun fi luzumi ta'anni, satu hujjah dalam mesti perlahan-lahan dalam menuntut ilmu, wa tadarruju, dan bertanggasi dalam menuntut ilmu, wa tarkul ajarati, dan meninggalkan sikap ketergesaan, kama dzakarahul khatibul baghdadi fil faqihul mutafaqqihi, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Khatib al-Baghdadi dalam kitabnya Faqih al-Mutafaqqi, warraghib Al-Asfani fi muqaddimati Jami' at-Tafsir, dan Raib Al-Asfani dalam kitabnya Jami' at-Tafsir dalam muqaddimah Jami' at-Tafsir. Wa min sya'ri Ibn Nuhas Al-Halabi qawluhu rahimahullah, di antara syair Ibn Nuhas Al-Halabi adalah ucapannya rahimahullah, al-yawma syai'un wa ghadan mithluhu min nukhabil ilmi allati tultaqatat yuhassilul mar'u biha hikmatan wa innama sailu ijtima'in nuqat. Hari ini sedikit, besok semisalnya pula. Min nukhabil ilmi, dari perkara yang terpilih untuk menuntut ilmu yang diambil itu, menghasilkan oleh seseorang dengan ilmu itu secara hikmah dan hanya sahnya. Air banjir itu adalah kumpulan rintik-rintik hujan. Kumpulan rintik-rintik hujan. Nah, ini dia. Kita lanjutkan. Wa muqtada luzumi ta'anni wa tadarruji, dan konsekuensi atau aplikasi melazimi perlahan dan bertangga dalam menuntut ilmu itu ada beberapa hal. Satu, al-bada'atu bil mutunil qusar, memulai dengan matan-matan yang ringkas, al-mufannafati, yang disusun fi fununil ilmi, dalam cabang-cabang ilmu. Itu dulu. Makan ringkas-ringkas dulu. Pamannya kitab tauhid, kita belajar kitab ini ringkas-ringkas dulu, bertahap. Kitab fikih pamannya bertahap, sedikit-sedikit dulu. Begitu. Kecuali kalau kajian umum. Kajian umum ni memang payah lah. Saya dah coba-coba itu memang payah kalau kajian umum. Kajian umum ni memang tak nak mengguga-guga orang. Yang baru ngaji, buaya-buaya nak ngaji pula. Tapi yang dah lama ngaji, nak kajian umum juga, itulah semangat seperti anak ikan yang mudik tadi. Itu dia. Baik. Hifzan wastishraha. Menghafal dan memahami syarahnya. Walmailu an mutala'atil mutawwalatil lati lam yartafi'i talibu ba'du ilaiha. Dan condong untuk memutala'ah kitab yang panjang-panjang, yang tidaklah terangkat seorang penuntut ilmu setelahnya kepadanya. Yang telah naik derajat seorang penuntut ilmu setelahnya. Dan condong untuk memutala'ah kitab yang panjang, yang tidaklah terangkat seorang penuntut, yang tidaklah naik derajat seorang penuntut ilmu setelahnya kepadanya. Jadi ini maksudnya, jadi kita belajar kitab matan dulu, memahami syarahnya, setelah itu baru memutala'ah kitab yang panjang-panjang. Wa man ta'arrada lin nadhari fi mutawalati faqad yujniyu ala dinihi. Nah, ini luar biasa perkataan ini. Barang siapa yang menghadap ta'arrada itu bisa bermakna menghadapi rintangan. Barang siapa yang menghadapi untuk melihat atau untuk menganalisa kitab yang panjang-panjang, maka sungguh dia telah yujniyu. Ini dari kata jinayat ini. Sungguh dia menyakiti atau mencelakai agamanya. Nah, ini dia. Nah, jangan panjang-panjang dulu. Watajawuzul i'tida watajawuzul i'tida li fi ilmi rubbama adda ila ta'ihi. Dan melampaui batas sewajarnya dalam menuntut ilmu, ada kalanya itu mendatangkan kepada penyia-nyiaan terhadap ilmu. Wa min bada'il hikami, dan di antara mutiara hikmah adalah ucapan Abdul Karim Ar-Rifa'i, salah seorang syekh ahadu syuyukhil ilmi, salah seorang syekh ahli ilmu di negeri Damsyik Asyam di Sam, di zaman yang telah berlalu. Apa kata beliau? Ta'amul kibari samusir. Makanan anak orang dewasa itu bisa jadi racun bagi anak-anak. Amin. Ta'amul kibar samusir. Makanan orang-orang dewasa itu bisa jadi racun bagi anak-anak. Jadi kalau kita masih ilmu kita masih setahap tahap kita usul salasa, sudah dibaca kitab-kitab yang tinggi-tinggi, itu bisa jadi racun bagi kita. Fine. Baik. Saya lanjutkan dulu. Masya Allah. Al-Maqidu Tasi'u. Poin yang ke-9. Baik. Bisa? Masih lanjut? Al-Sabru fil ilmi tahammulan wa ada'a. Sabar dalam menuntut ilmu, dalam mengambil ilmu dan menyampaikannya. Dalam mengambil ilmu dan menyampaikannya. Idh kullu jalilin minal umuri la yudraku illa bisabri. Karena setiap perkara yang mulia dari segala urusan itu tidaklah akan didapatkan melainkan dengan kesabaran. Wa a'zamu syai'in tatahammalu bihi an-nafsu talabul ma'ari. Dan perkara yang paling agung yang diderita dengannya oleh diri adalah menuntut perkara yang mulia. Tasbiruha alaihi, sabarnya diri di atasnya. Walihaza kana sabru wal musabiratu ma'muran bihima. Karena itu adalah sabar dan senantiasa sabar itu diperintahkan keduanya untuk menghasilkan litahsili asli imani taratan, untuk menghasilkan pokok iman satu sisi, walitahsili kamalihi taratan ukhra, dan untuk menghasilkan kesempurnaan iman di sisi yang lain. Qala Allah Ta'ala, ini bagus juga. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, sabarlah dan tetap sabarlah. Bukan hanya sabar saja. Dalam surah Al-Imran. Kemudian wasbir nafsaka ma'al ladzi yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashi. Wal 'ashi yuriduna wajhahu. Bersabarlah dirimu bersama orang-orang yang mereka berdoa kepada Rabb mereka di kala pagi dan siang, yang mereka menginginkan wajah Allah. Baik. Maksudnya begini. Dalam mencari ilmu ini dan menyampaikan ilmu perlu sabar dan juga harus senantiasa bersabar begitu. Jadi kalau sabar itu untuk mengangkat pokok iman, untuk mendapatkan pokok iman. Tapi saling sabar atau terus menerus sabar itu adalah untuk menghasilkan kesempurnaan iman. Nah, ini dia. Qala Yahya bin Abi Katsir fi tafsir hadhihi al-ayah. Berkata Ibn Yahya bin Abi Katsir dalam menafsirkan ayat ini, ini hiya majalisul fikih. Ini maksudnya majelis-majelis fikih. Nah, ini kata beliau, sabar bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabbnya, ini maksudnya sabar di majelis ahli fikih katanya. Nah, ini luar biasa. Walan yuhassila ahadun al-ilma illa bis-sabr. Dan tidaklah akan sekali-kali seseorang mendapatkan ilmu melainkan dengan kesabaran. Qala Yahya bin Abi Katsir aidan. Telah berkata Imam Yahya bin Abi Katsir juga, la yustata'ul ilm. Ilmu birahatil jism. Telah berkata Imam Yahya bin Abi Katsir juga, tidaklah akan didapatkan ilmu itu melain dengan tidaklah akan didapatkan ilmu dengan rahah jisim. Rahah itu istirahat. Kata orang Indonesia, rehat ya. Bahasa Indonesia rehat ni? Hah? Bahasa Malaysia? Ah, naam. Rehat ni bahasa Malaysia. Bahasa Melayu. Yeah. Hah? Bukan. Bahasa Malaysia itu. Melayu. Rehat. Nah, ini tidaklah akan didapatkan ilmu itu dengan rehatnya badan kita. Fabis sabri yukhraju min ma. Maka dengan kesabaran fabis sabri. Maka dengan kesabarlah dikeluarkan dari lingkaran kejahilan. Nah, maka dengan sabarlah bisa dikeluarkan dari lingkaran kejahatan. Wabi tudraku ladzatul ilm. Dan dengan sebab kesabaran itulah mendapatkan kelezatan ilmu. Wasabrul ilmi naw'an. Dan sabar dalam ilmu itu ada dua. Ahaduhuma, salah satunya. Sabrun fitahammulihi wa akhzihi. Sabar dalam mencari ilmu dan mengambilnya. Falhifdhu yahtaju ila sabrin. Maka menghafal membutuhkan kesabaran. Walfahmu yahtaju ila sabrin. Dan memahami ilmu membutuhkan kesabaran. Wahuduri majalisu. Majalisil ilmi yahtaju ila sabrin. Dan hadir di majelis ilmu membutuhkan kesabaran. Wa ri'ayatu haqqi syekhi tahtaju ila sabrin. Dan memelihara hak syekh, memperhatikan hak-hak guru, itu membutuhkan kepada kesabaran. Itu yang pertama. Wa naw'ul tsani, dan macam yang kedua. Sabrun fi ada'ihi wa basthihi wa tablighihi ila ahlihi. Sabar dalam menyampaikan ilmu dan menyebarkannya, mendakwahkannya kepada orang-orang. Kepada orang-orang yang butuh ilmu. Kepada orang-orang yang belajar untuk ilmu. Faljulusu lil muta'allimi yahtaju ila sabrin. Maka duduk bagi penuntut-penuntut ilmu itu membutuhkan kesabaran. Wa ifhamuhum yahtaju ila sabrin. Dan memberi kepahaman kepada mereka membutuhkan kesabaran. Wa ihtimalu zillatihim yahtaju ila sabrin. Dan menanggung derita atas sikap-sikap mereka, ketergelinciran mereka, ndak eloknya akhlak mereka, itu membutuhkan kepada kesabaran. Wa fawqa hadaini naw'aini min as-sabri, as-sabru 'ala as-sabri fihima wa as-sabatu 'alayhima. Dan di atas dari dua perkara ini, dari sabar ilmu itu adalah sabar di atas sabar dalam dua perkara ini. Dan teguh di atas keduanya. Likulli ila sya'wil ula as-sabatu walakin azizun firrijali as-sabatu. Bagi setiap-tiap perkara menuju perkara yang mulia itu, likulli ila sya'win al-ula was-sabatu. Bagi setiap perkara itu ada perkara yang mulia dan ada kemuliaan dan ketetapan. Tetapi kemuliaan dalam seseorang diri seseorang itu adalah teguh di atas ketetapan. Itu maksudnya. Harus tetap. Nah, baik. Namanya murojaah. Tapi panjang dari yang kemarin. Tidak apa-apa. Kita kadarkan, cukupkan sampai bab ini. 11.40. Tapi waktu solat lambat ya. Kita uraikanlah dulu. Yang jelas. Ada waktu lagi nanti tambah. Memang sabar dalam menuntut ilmu ini luar biasa. Itu Al-Ustazuna Abu Hazim. Pernah dengar nama Abu Hazim? Abu Hazim ni Ustaz 11 tahun bila belajar sama Syekh Yahya. 9 tahun ya. 11 tahun. Ini luar biasa beliau. Suara beliau bagus. Beliau sering-sering sakit ya. Ketika belajar di tempat Semukbil. Itulah belajar tuh. Memang sering-sering sakit. Banyak-banyak yang harus diderita dan ditanggung-tanggung. Belajar memang luar biasa. Ada-ada saja penghalang. Ada-ada saja masalah. Nah itu kalau belajar. Kalau anak belajar juga begitu. Ada-ada aja masalah. Tidak dapat saya ngomong sini. Buat sana dululah. Kemudian sabar dalam menyampaikan ilmu. Sabar dalam menyampaikan ilmu. Sabar dalam menyampaikan ilmu ini. Harus ada dalam diri kita. Dan menyampaikan ilmu. Sebetulnya saya di tali malam saya memotivasi untuk ini. Hendaklah kita banyak-banyak jumpai orang-orang manusia-manusia hari ini. Memang tak bisa hanya di majelis ilmu aja sekarang. Tak bisa di majelis ilmu aja sekarang. Ya, begitu. Harus banyak jumpai-jumpai manusia. Jumpai orang. Saya sebut tadi malam seperti apa? Keadaan manusia ini adalah keadaan di mana manusia sudah berada di pinggir jurang. Sementara dia buta, tuli, bisu pula. Pengen dipanggil dia tak dengar. Pengen dikasih isyarat dia buta. Pengen ngomong dia sendiri bisu. Maka tak ada jalan lain. Langkahkan kaki, ambil tangannya. Duhai kawan, duhai sahabatku. Engkau tengah berada di pinggir jurang. Ajak dia. Hai, itu jalannya. Nah, memang. Kalau begitu tak bisa. Tak cukup di mimbar-mimbar khutbah saja. Di majelis-majelis ilmu saya jumpai. Itu butuh kesabaran. Itu Pak, santri-santri kita di sana. Saya bertekad begitu. Nanti santri-santri ini dikirim, Pak. Untuk dakwah. Pelosok-pelosok. Caranya gimana? Masuk saja. Sampaikan kepala desanya. Sampaikan ke tokoh masyarakatnya. Sampaikan ke masjidnya. Dakwahkan. Oh, orang tidak mau terima. Ini orang-orang salafi ini. Iyalah. Bilang saja. Nah, kan dia kan tidak tahu dia orang salafi langsung begitu. Caranya begini. Begitu ngaji langsung jangan sebut bid'ah saja. Perkara iman dulu sampaikan. Kalau dia melihat dalam diri kita dan pengamalan. Pengamalan tidak boleh berubah. Makanya kalau dalam pengamalan dia lihat dia berubah dari keadaan masyarakat yang ada. Kan pasti dia lihat keadaannya berubah dari masyarakat yang ada. Sampaikan apa adanya. Begini, yang saya pahami ya begini. Yang diajarkan oleh guru saya begini. Kalau tuan-tuan, kalau mak-mak, bapak-bapak sekalian tidak mau mengamalkan seperti ini. Ya terserahlah. Cuman saya ingin memotivasi gimana kita sadar untuk nak beragama. Bahwa hidup ini akan berakhir dengan kematian. Nah, perkara kematian inilah yang akan dimasukkan dulu dalam dirinya. Ini yang harus kita masukkan dahulu. Sudah ditarik dia? Ini sabar dalam ilmu ini penting nih. Dalam menyampaikan perkara-perkara ini. Sekarang banyak di kalangan kita ustaz-ustaz ini, saya, termasuk saya. Kami kalau diundang baru datang kami. Kadang sering saya pribadi, buatlah kajian sana. Masa anda buat kajian sana? Jangan begitu, itu menurut saya. Saya sering motivasi nanti. Kita mulai cari cara untuk buat kajian di tempat itu. Oh, pergi. Cari jalan. Ewa-ewa itu belum paham. Belum mengerti dia. Nah, ini yang saya motivasi santri-santri saya. Ini yang penting. Sabar dalam menyampaikan ilmu. Ini penting sekali. Kalau tidak itu memang luar biasa sekarang. Karena ilmu ini tak hanya cukup di mimbar-mimbar. Itu di daerah-daerah barat, Ewa. Banyak sekarang diskotik dirubahnya jadi masjid. Itu bagaimana dia merubahnya? Itu perlu belajar. Ada salah seorang da'i datang dia. Dia dakwahi langsung. Marahlah orang itu. Ada yang marah, ada yang tidak. Kayak preman-preman itu. Ha. Mendatangi orang begitulah. Ini akan saya tempa diri saya dan santri-santri di sana. Saya begitu rencana. Nah mulai. Ada orang-orang sudah kasih nasihat. Kalau dia marah, jangan marah Pak. Begini saja. Tolong berikan saya waktu 15 menit saja. Untuk kasih nasihat. Karena agama kita ini saling nasihat menasihati. Saya yakin tidak marah. Kita sudah pernah begitu. Saya lah dulu sebagai seorang ustaz yang sudah sedikit berceramah-ceramah. Hanya pandai ngomong di mimbar saja. Ini luar biasa dosa kita. Sudahkah kita lihat temui anak-anak apa namanya anak perang itu? Sudahkah temui kita preman-preman yang bertato itu? Boleh jadi mereka tidak tahu bahwa tato itu haram. Kita sampaikan di mimbar-mimbar Jumat. Mereka tidak sholat Jumat. Disampaikan majelis ilmu, mereka tidak hadir. Disampaikan TV-TV yang dilihat apa? Apa TV-TV yang tidak beres lah begitu. Kapan? Kapan saatnya kita datang? Hah? Iya, tapi ada keedahnya juga Pak ya. Nah, ada keedahnya juga. Wah. Itu ya. Itu udah lain ceritanya, dia makanya keedah. Oh ya, jadi begini. Makanya dakwah salaf ini saya melihat ini perlu kepekaan kita. Saya bilang begini, kita berada di atas manhaj salaf ini karena manhaj inilah Pak. Akidah dan manhaj inilah betul di sini nih. Kalau kita kami seustad nih Pak, banyak kekurangan kami. Berdakwah ke orang-orang itu tidak bisa. Ngasih nasihat tidak bisa. La ilaha illallah. Kadang-kadang anak ikhwah kita yang meninggal dunia, kami belum bisa menjenguknya. Padahal kita butuh jenguk itu, bimbingan itu. Lihat Rasulullah, asar dia tanya. Pagi setelah sholat subuh dia tanya, siapa di antara kalian hari ini ada yang meninggal dunia atau ada yang sakit untuk kita jenguk atau ada yang meninggal dunia untuk kita urus jenazahnya? Dia tanya. Kesalahan kita sami para ustaz. Inilah Pak. Maka saya melihat kesalahan ini, kita harus menyadari. Harus kita sadari. Ini lain konteksnya ya. Jangan sampai kalah kita oleh harokah-harokah yang berada di atas penyimpangan itu. Jemaah-jemaah yang berada di atas penyimpangan. Contoh kita salafus saleh. Mereka bisa mendawai preman-preman. Kita kenapa tidak? Kita berada di atas jalan yang benar. Sabar dalam menyampaikan ini. Sanggupkah kita menyampaikan ini? Pamannya nampak nanti preman. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Mas. Saya minta waktu mas 5 menit. Apa? Bingung sendiri. Begini mas. Saya mau kasihkan nasihat. Karena saya dulu Allah beri kepahaman untuk agama ini. Saya ingin sampaikan sedikit apa yang bisa sampaikan. 5 menit saja mas. Saya yakin mereka mau. Nggak gini aja. Kalau mas nggak mau, saya punya uang 10 ribu. Insya Allah saya kasih 10 ribu nih. Kalau mas mau dengarkan. Boleh jadi dengan sebab itu dia mendapat hidayah Allah. Sudah kita buat. Paling yang kita bisa buat spanduk biaya 15 ribu per meter kita pampang. Nah, orang lihat. Yang dah sering-sering ngaji, yang dah pampang. Oh iya. Buat kan jenis hadir besok. Yang dah lewat saja dia. Lebih elok bagi dia. Iklan ikan yang terbuka-buka itu bagi dia. Ini pola pikir yang begini ini Pak. Ini perlu kita munculkan. Perlu kita munculkan ini. Kalau tidak begitu, dakwah kita habis. Tidak masuk ke ranah-ranah itu. Tidak masuk ke ranah-ranah itu. Ala ilaha illallah. Allah Ta'ala alam bisawab. Itulah yang mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon doa kita terus evaluasi diri. Evaluasi diri dalam dakwah ini bagaimana? Kita perlu belajar dan studi-studi banding juga, Pak. Bagaimana tempat maksiat dirubah oleh seorang da'i menjadi tempat mulia? Tempat mulia, ini perlu juga. Banyak, Pak. Banyak yang seperti itu. Perlu belajar juga, makanya tidak perlu, tidak mesti konsep juga, harus itu dibanding. Ada beberapa tempat yang daerah itu sudah menjadi kampung sunnah. Itu bagaimana dia cara mendakwakannya? Nah ini kami buat musyawarah di Pak Kain itu, nak rancang sana dululah. Saya belum berani bercakap banyak. Nah, kita buat di sana dulu. Salah satu yang saya lihat, Pak, di pondok sana mungkin nanti kami bukan buat perumahan Islam. Nah, kalau kami buat pondok untuk orang keluarga, siapa yang tinggal sana wajib belajar. Kalau masyarakat iwa-iwa yang sudah punya rumah, biarlah dia bertebaran di tempat masing-masing. Nah, itu di sana. Tapi di kota beda lagi konteksnya mungkin gitu. Dia beda gitu. Sebab kalau kita bertebaran di setiap sudut-sudut nanti, di sini tempat ini ada pula, di sini ada pula, nanti akan tersuasana orang-orang masyarakat kita kalau banyak kita. Sedikit demi sedikit kita berubah. Itu di kampung bisa yang seperti itu. Lalu di kota mungkin ya malah kita yang terkontaminasi lagi. Nah, itu. Itu di Jawa saya ingin pergi studi di sana. Ada beberapa tempat yang ada tempat-tempat yang saya ketahui sudah menjadi kampung di sana. Perempuan-perempuan di sana jilbab-jilbabnya dah besar. Itu perlu kita pelajari bagaimana cara mereka ini. Allah Ta'ala alam bisawab, terlalu panjang saya menyampaikan. Tapi inilah pemikiran-pemikiran saya dalam dakwah ini. Apa yang saya pikir dalam gerak kita menunjukkan sunnah ini, Pak. Ya. Allah Ta'ala alam bisawab, yang benar hanya dari Allah, yang salah dari pribadi saya yang menyampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lanjut. Ya, ya. Enam. Jadi begini. Ada ulama ini terakhir ini membuat namanya fikih aulawiyat, fikih prioritas. Prioritasnya apa dulu? Kita harus tahu prioritas kita apa. Oh, menuntut ilmu keluarga tak makan, itu parah itu. Berarti prioritas kita mencari nafkah keluarga dulu. Sebatas yang kita mampulah untuk kita untuk ilmu. Ah, gitu. Tapi kalau sebatas yang dimampuin-mampuin, yang dimampu, pokoknya tidak ada usaha kita, itulah kesalahan. Nah, itu. Jadi pokoknya kita melihat maslahatnya seperti apa. Itu namanya maqasidus syariah ilmunya. Syekh Sulaiman Ar-Raili itu kasih contoh begini, Pak. Umpama begini. Ini tapi contohnya luar biasa beliau kasih ya. Contohnya. Pindah apaan tuh faedah. Mungkin begini. Seandainya. Tapi kita berlindung kepada Allah kejadian yang seperti itu. Kata Sulaiman Ar-Raili begitu juga. Seandainya mungkin antum pulang ke rumah. Qadarullah jumpa di rumah istri kita tengah berzina dengan seorang laki-laki. Kira-kira antum apain? Wah ini. Kira-kira dia apain? Ha, ini fikih ini. Ha? Ah, coba. Ha? Wah, ya, baik. Ini dibunuhnya. Wah, ya, ini dibunuh nih. Ya, ini insyaallah nih berarti dari jawaban antum nih kita nanti kita dapat apa faedahnya ya. Ha, baik. Ada yang lain? Silakan dulu. Oh, setuju nih. Ha. Saya enggak bisa. Ayat Allah, Dan kita ingin bagaimana ini berjabat sesuai dengan yang disyariatkan tadi. Belajar tauhid. Ya, terus? Yang jadi permasalahan adalah seorang Allah. Bagaimana dengan tauhid ini? Ya, baik. Ya, baik. Berarti ini pertanyaan ya. Oh, saya selesaikan kasus tadi dulu. Bentar ya. Ha. Kira-kira ada jawaban lain? Antum? Suruh aja mereka menikah. Istri antum untuk kasih sama orang? Oh, gitu. Nah, yang lain, apa jawabannya? Ada dua. Terus? Iya, iya, hukum kita bicara hukum yang sekarang gimana kira-kira? Iya, tapi yang lain ada jawabannya? Hah? Enggak dianggap mah. Ada yang lain? Sekarang begini, saya jawab. Antum saya hadapkan dengan dua jawaban. Dibiarkan atau dibunuh? Itu apa? Berarti biarkan dulu. Itu. Maksudnya di ya disuruh bubar gitu saja atau dibunuh gitu. Dah bubar-bubar gitu. Dibubar suruh bubar aja atau bunuh gitu. Iya, dua ini pilihan saya. Baik, kata saya Sulaiman Ar-Rahili ini masuk fikih lagi. Di saat inilah kecerdasan seseorang yang telah belajar fikih dan usul fikih akan tampak. Ya. Itulah letaknya menimbang yang paling maslahat daripada menimbang maslahat dan mudarat. Sesuai dengan sunnah dan hukum Allah. Sekarang begini. Dia berzina. Nanti ditimbang dosa zina dengan dosa membunuh. Mana yang lebih besar dosa zina daripada dosa membunuh? Hah? Mana yang lebih besar dosa zina daripada dosa membunuh? Besar membunuh. Tidak ragu lagi? Maka ketika kita bunuh kepada dari istri mereka berdua ketika itu, kata Syekh Sulaiman Ar-Rahili, kita lebih zina daripada dia. Kerana dosa kita lebih besar membunuh dia daripada dia berzina. Oh, itu kata dia. Itu luar biasa. Makanya, itu rubar lah gitu. Artinya ya mungkin pokoknya tidak dibunuh lah. Hai ini lah. Itulah menimbang yang paling rumit ya. Dalam perkara-perkara ini itu. Kita dosa, kita bunuh, kita dosa besar. Zina dosa besar tapi kadarnya lebih tinggi membunuh. Berarti kalau begitu nak ceraikan, ceraikan lah. Dapat istri gadis lagi kan? Karena itu. Jadi inilah kata Syekh Sulaiman Ar-Rahim. Allahu Akbar. Ini luar biasa. Ini yang perlu kita menimbang-nimbang maslahat dan mudarat ini. Ya, itu cegah kata itu. Dia kita cegah, tapi tidak kita bunuh. Kita cegah dia. Kemudian kita cari. Pokok intinya saya tadi bukan berarti dibiarkan begitu saja. Pokoknya dia jangan dibunuh. Itulah. Pertanyaan ini kok sampai sini tadi? Antum ingat? Menimbang maslahat dan mudarat itu begitulah. Menimbang maslahat dan mudarat itu ini sangat penting sekali. Antum dari pertanyaan antum tadi, saya lupa. Nah, itu dia. Nah. Jadi dia bertanya tentang kita bekerja. Nah, itu dia. Nah, jadi ini anak istri kita tidak makan. Kita tidak belajar. Wah, ditimbanglah. Mana yang lebih besar manfaatnya, mudaratnya, timbang. Kalau tidak makan, nanti anak istri kita bahaya itu. Nah, dosa-dosanya kan banyak. Dosa dia tidak makan, dosa cerainya. Lagi setelah itu bertengkar-tengkarnya. Lagi setelah itu, iyalah, belajar apa adanya itu. Wah, itulah yang saya maksud tadi. Jadi, menimbang manfaat dan mudarat ini. Ini sangat penting sekali. Ada pun tentang pertanyaan itu. Iya, tentang dakwah ini memang luar biasa tentang dakwah. Pokoknya tentang dakwah ini sekarang ini saran saya. Kalau untuk kajian-kajian umum, buatlah kajian umum, tak apa-apa. Ya, ajak-ajak masyarakat menggugah-gugah. Tapi untuk kita ini janganlah cukupkan diri dengan kajian-kajian umum. Demi Allah, ini pun masih umum-umum juga. Ya, janganlah sibukkan diri hanya dengan kajian umum, kajian umum, kajian umum. 10 tahun pun antum duduk mengaji nanti sebatas itulah ilmu kita. Tidak akan ada tambahan. Tidak akan ada tambahan. Antum kalau pengen juga mendalami lagi, ya duduklah belajar di majelis-majelis asatizah kita. Walaupun mereka hanyalah ustaz-ustaz yang baru tamat mungkin. Ada baru tamat dia. Tidak apa-apa. Duduk belajar. Bertahap gitu. Syekh Utsaimin itu jangan kira dia tak belajar dulu dengan ustaz kecil. Tak langsung ustaz besar dia belajar. Ustaz kecil dulu. Nah itu cuman beginilah. Al-ilmu. Saya lupa sayangnya. Ilmu tidak akanlah naik kepada air tidak akan naik kepada tempat yang lebih tinggi begitu. Dan ilmu juga tidak naik kepada orang-orang yang sombong. Jadi orang sombong itu di posisinya posisi tinggi. Ilmu tak akan sampai dia naik ke tempat orang yang menyombongkan diri. Menganggap dirinya di tempat yang tinggi. Seperti air tak akan naik ke tempat yang lebih tinggi. Silakan. Makanya penting bertahap. Ada salah seorang syekh yang memang para ulama mengatakan Syekh Al-Uraisi ini ada di Tahzir. Tapi yang jelas dia seorang ulama yang dikenal begitu. Syekh Al-Uraisi ini. Nah, ini guru saya menceritakan. Beliau itu dahulu, ketika beliau belajar, belajar sana, belajar sini, belajar sana, sini, tidak dapat ilmu, sebatas itulah ilmu dia. Lalu ada seseorang saya yang beri nasihat kepada beliau. Akhirnya belajarlah beliau bertahap. Akhirnya, jadilah beliau seorang ulama yang dikenal hati hari ini, berpengaruh sampai hari ini. Walaupun beberapa hal ada kekeliruannya di dalam manhaj. Artinya ya beginilah kita belajar ini. Bertahap. Kemarin saya di Malaysia, orang yang membawa saya, ada seorang pakcik itu, dia elok lah mengantar-ngantar saya. Dia bilang, alhamdulillah ada 2 kali saya ikut daurah Quran sampai tamat. Itu luar biasa. Ada 2 kali dia daurah Quran sampai tamat. Kita aja baca Quran tidak tamat-tamat. Dia ikut daurah Quran sampai tamat. Itu luar biasa. Maka ini perlu kita kembangkan. Perlu kita kembangkan metode. Biarlah duduk-duduk begini. Itu saya kira Ustaz Sulaiman itu luar biasa. Saya dah lihat beliau. Itu luar biasa. Kalau saran saya antum duri ini dekat dengan pinggir. Itu banyak-banyak lah ambil saya. Antum jangan hanya lihat bagaimana metode penyampaiannya yang mungkin orang-orang awam ustaz itu tidak banyak lucu-lucunya, serius betul. Tak apa. Ya untuk orang awam cari yang lain. Nah, ya untuk kita nih. Bertahap. Ya, begitulah mereka. Mereka pelajari, pahami, amalkan, baru tamat. Begitulah mereka. Kita beda. Wallahu a'lam. Cukup sekian dahulu. Mungkin saya minta izin ya. Tanya istri dulu. Mau istirahat di mana gitu. Macet itu sampai sekarang masih macet. Coba tanya dulu. Kalau masih macet, kemungkinan malam saya besok aja pulang. Tapi kalau tidak macet, nah malam pekan baru aja saya begitu. Enggak, maksudnya kan tadi ada, enggak tahu. Kalau macetnya, kalau di Kandis itu dikit aja kemarin. Cuma 15 menit aja ada lewat, enggak ada gitu.